Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala habibina maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billahi aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wa sahhih bihi lisani wa hdi qalbi bi jahil nabi wa sahbi wal ali. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Adada kulli harfin kutiba wa taqabbal abi dahr tahirin amma ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Allahumma zidna 'ilma warzuqna fahma wa atina al-hikmah. Barik lana fi majlisina hadha wa la tada'ana dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la hajata min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaytaha lana wal muslimina jami'a bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan yang mulia ini kita diberikan kesempatan, kenikmatan yang luar biasa pada ahad yang cerah ini bisa berkumpul kembali, bertatap muka, berjumpa sua dalam rangka temu sapa pendengar radioku 1089 AM Bogor. Walaupun radioku enggak mudah, Pak Haji. Karena ada listriknya yang meninggal, kalau meninggal tinggal dikafanin. Listriknya yang mati, mudah-mudahan tidak lama kemudian radio kita bisa mengudara cepat. Lalu juga perlu diketahui bahwasanya pada kesempatan yang mulia ini adalah kesempatan untuk menceritakan maulid Nabi Muhammad SAW. Dan ini sangat-sangat-sangat penting sekali disampaikan kepada anak cucu generasi setelah kita. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, Bapak Ibu, kita boleh mengejar dunia. Tidak ada salahnya mengejar dunia. Yang salah itu adalah mencintai dunia. Mengejar dunia agar sampai kepada akhirat. Mengejar dunia untuk menjemput kemuliaan di akhirat itu sangat bagus. Tapi yang salah adalah mengejar dunia untuk mencintai dunia, untuk meletakkan dunia itu di hati, itu yang salah. Makanya Imam Ali bin Abi Thalib berkata, Allahumma ja'alid dunya fi kaffi wa la taj'alid dunya fi qalbi. Ya Allah, jadikanlah dunia itu di telapak tanganku, jangan kau jadikan dunia itu di hatiku. Itu imamnya, doanya Imam Ali bin Abi Thalib. Jangan sampai dunia berada di hati. Cukup doa itu hanya ada di tangan saja. Tidak perlu panjang lebar. Kenapa? Sudah jelas. Sering disampaikan oleh Buya. Jadikan profesi yang kita tekuni saat ini adalah profesi yang mengantarkan kita kepada kemuliaan di akhirat. Alhamdulillah ada bersama kita Bapak Abri, Bapak Polisi. Mereka gunakan polisinya itu untuk memberikan manfaat kepada umat Islam. Orang mau jadi gubernur, silakan jadi gubernur. Gubernurnya itu digunakan untuk memuliakan umat Islam. Jadi dia masuk surga melalui pintu gubernur. Dia jadi insinyur, insinyur yang ahli surga, insinyur yang ahli sholat, insinyur yang cinta Nabi, yang kenal Nabi Shallallahu Alaihi. Pokoknya yang profesi-profesi mulia lah. Oh dia kalau anak band bagaimana Pak Ustaz? Anak band jangan. Tapi kalau musisi Islami bagus, yang sholawat, menyebarkan nasyid, qasidah dan lain sebagainya. Tetapi saat ini kita sangat sedih, hadirin hadirat, Bapak Ibu, anak-anak muda zaman sekarang, Masya Allah, mereka jauh dari kata agama, mereka jauh dari kenal Allah, mereka jauh dari kenal Nabi. Mereka jauh dari para norma-norma agama. Akhlak pada enggak tahu semuanya. Ini sudah mulai luntur. Ini sudah mulai hilang. Dulu negara kita ini sangat dihormati oleh bangsa lain. sangat disegani oleh bangsa lain. Kenapa? Karena negara kita menjunjung tinggi nilai-nilai budi pekerti. Kalau cium tangan bolak balik, saya diajarkan semua orang tua saya cium tangan bolak balik 3 kali. Habis itu tidak cukup cium tangan, cium kaki. Apa istilahnya kalau bahasa Jawa? Mingkem. Mingkem. Sungkem. Ya. Jangan ketawa, saya bukan orang Jawa. Sungkeman. Sungkeman. Ya. Lalu berkurang sungkeman itu setahun sekali. Idul Fitri. Idul Adha enggak ada. Enggak apa-apalah daripada tidak ada sama sekali. Para sungkeman itu setiap hari harus. Bukan guru kami, Nabi Segebarun itu. Setiap mau mengajar, setiap mau kuliah, setiap mau dakwah, pasti doa dulu, sungkem dulu. Cium kaki ibundanya, yaitu Ustazah Khadijah Ridwan. Ini nilai-nilai. Dulu saya baca di YouTube, Pak Haji, saya buka YouTube. Ada iklan sangat mendidik itu. Jadi ada anak-anak di Jogja pakai sepeda tinggi-tinggi. Ada nenek-nenek sepuh lewat dengan orang tua, turun semua anak muda itu. Lalu mengatakan, misi mbak, monggo. Habis lewat mbaknya, baru naik lagi. Misi mbak, baru naik lagi. Turun semua dari sepeda. Padahal anak-anak gaul. Karena sepedanya tinggi-tinggi semua. Itulah akhlak. Itulah adab. Itulah etika yang diajarkan. Itu orang-orang barat. Orang-orang barat itu sangat bingung. Bahkan orang Arab sendiri bingung. Ini dari mana mereka belajar akhlak seperti ini? Padahal akhlak ini hanya ada di dalam agama Islam. Sebelum Islam datang, Indonesia ini kan bukan Islam asli. Maksudnya Islam dakwahan. Karena sebelumnya dikuasai Majapahit, Sriwijaya dan sebagainya. Dari mana mereka belajar hal tersebut? Karena budi pekerti kita. Karena didikan nenek moyang kita. Akhlak sopan santun dijunjung tinggi. Akidahnya kuat-kuat. Solidaritasnya kuat-kuat. Mungkin Bapak Ibu sekalian, kalau waktu kecil dulu, Masya Allah, hadir tahlil. Ada tetangga meninggal, ikut semua. Saling membantu, menyumbang beras, menyumbang makanan. Ada acara maulidan, turun semua, bantu-bantu. Ada yang kesusahan, ikut membantu. Bahu-membahu. Imannya, jangan ditanya lagi imannya. Wah, masa kecil, anak-anak kecil hafalan ini umur segini ini, hafal Yasin. Padahal gak pernah disuruh hafalin Yasin. Tapi hafal Yasin. Kenapa? Dibawa sama ibunya, dibawa sama abahnya, bapaknya, hadir pengajian rutinan setiap malam Jumat. Rutin, setiap RT mereka hadir baca Yasin. Baca gak baca, setahun tiba-tiba hafal. Kenapa? Karena dari kecil diajarkan oleh orang tuanya. Saya ibu alhamdulillah. Saya walaupun gak hafal 30 juz, saya hafal juz 30. Mirip-mirip dikit lah ya. Hafal juz 30 ini. Lalu alhamdulillah tahajud minimal saya bersyukur kepada Allah. Hafal juga surah Al-Kahfi. Surah-surah panjang. Lalu surah Dukhon, surah Sajadah. Kenapa saya sebutkan ini? Saya hafal surah Dukhon, saya hafal surah Sajadah, saya hafal surah Kahfi, saya hafal 30. Itu saya enggak pernah menghafalin. Loh kok bisa? Hafal tapi enggak pernah menghafal. Enggak pernah hafal saya. Tapi tiba-tiba hafal. Kenapa? Karena didikan orang tua terdahulu. Jam 5 sore, suruh pulang rumah. Hari balik. Kalau enggak, nanti kata orang Pontianak itu di pelasa lagi rota. Pelasa itu dipukul. Atau nanti diculik sama wewek gombel. Entah aku anak kecil wewek gombel ya. Pulang jam 5 sudah pulang. Maka saya kemana-mana bawa jam tangan tuh. Wah, sudah jam 5. Pulang. Pulang mandi pada tujuan orang tua apa? Agar mandi. Jam 5 saya sama adik-adik saya baca juz amma. Itu kurang lebih umur 7 tahun, 6 tahun, 7 tahun dimulai. Bahkan umur 4 tahun kalau saya. 4 tahun sudah mulai seperti itu. Baru umur 6 tahun atau 7 tahun baca juz amma enggak perlu melihat Al-Qur'an. Anak zaman sekarang 12 tahun belum khatam Iqra lagi. Iya kan? Coba lihat video-video. Umurnya berapa? 12, 11 tahun. Bahkan sudah umuran Kang Roni belum bisa baca Al-Qur'an. Berapa umurnya kan? 28. Banyak zaman sekarang. Zaman dulu 6 tahun sudah bisa baca Al-Qur'an. Al-Quran. Bisa minimal baca Al-Fatihah, hafal Fatihah, hafal Surah Yasin, hafal ini itu. Kenapa? Didikan orang tua, hafal. Justru yang seperti ini, hafalannya lebih kuat daripada menghafal. Karena dia dibaca, baca Al-Kahfi, walaupun tidak ditakrir sama sekali. Tapi masih bisa hafal. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Didikan orang tua kita terdahulu. Tapi zaman sekarang, nilai-nilai itu sudah luntur, tergerus dengan kemajuan zaman. Dulu jam 5, kita sudah pergi ke musola. Kita nyanyi kosidahan. Anak kecil, rebutan mik. Saya rebutan mik itu. Kenapa? Mau nyanyi, dulu belum ada Habib Syekh. Jadi nyanyinya sifat 20, istighfarnya Ustaz Zainuddin NZ. Astaghfirullah Rabbal Baraya, Astaghfirullah Minal Khataya. Udah sampai sini aja. Karena suara anak lagi jelek ini. Serak-serak kering ya. Oh, nanti mic-nya pecah dengan suara anak ini. Itu waktu kecil itu. Atau ganti sifat 20. Allah wujud tidak bako mukhalafatu lil hawadidi qiyamuhu binafsihi wahdaniya kudrat iradat ilmun hayat sama basar kalam qadiran muridat aliman hayan sami'an basiran mutakalliman. Atau nanti ganti lagu selawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa ziyaiha. Habis selesai. Nanti ganti lagi. Saya selawat naria itu hafal lagi. Alhamdulillah. Saya bukan sombong nih, enggak. Ngasih motivasi. Allahumma, gimana lagunya? Allahumma salli salatan kamilatan wa salim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin illadi. Itu hafal itu. Zaman sekarang selawat nariyah, selawat buya aja enggak hafal, padahal dibaca terus di huruf Fatih. Allahumma salli salim al-fatih. Apa gimana? Al-Bashiri wa Nadiri Al-Adi Tanfati Fi Aqabul Khairi. Kan ujungnya riri semua. Ada orang baca ibu-ibu Allahumma Sassin wa Bashiri wa Nadiri Al-Adi Tanfati Fi Al-Khairi Al-Adi Tanfati Wa Al-Bashiri wa Nadiri Al-Adi Balik-balik gak ketemu-ketemu Wala Alil Atari Wa Salil Akhiyari. Gak hafal. Ada sih hafal bahwa seperti membaca surah Kafirun. Gak ketemu-ketemu ujungnya. Lampung ni wal wa'abul matabul wa'abul wa'abul wa'abul wa'abul. Itu kata-kata. Dulu kita hafal. Karena usia-usia kecil seperti yang di depan ini usia produktif. Usia produktif itu apa? Usia sangat mudah untuk menghafal. Usia yang mudah untuk menghafal. Ini didikan orang tua kita dahulu. Orang zaman sekarang kenapa tidak betah pergi ke masjid? Na'udzubillah min dzalik. Karena mereka mau qasidahan sudah diusir. Bid'ah jangan. Ribut aja ke masjid ini. Anak kecil dilarang membawa anak kecil ke masjid. Saya enggak setuju seperti itu. Saya enggak setuju anak kecil dilarang pergi ke masjid. Tapi dia ribut Pak Ustaz. Ribut bukan berarti menyebabkan dia tidak boleh ke masjid. Justru anak-anak kecil seperti ini harus dibawa ke masjid. Dari umur segini, 2 tahun, 3 tahun, bawa ke musala, sholat, bawa ke masjid. Lalu dia ribut bagaimana? Diatur, disiasati. Mana yang paling banyak ngomong? Mana yang paling ribut? Oh, yang paling ribut ini. Ah, tarik dia, suruh sholat di sok depan. Jadi, di sholatnya diselingi oleh 2 orang dewasa. Gak mungkin ribut ya. Orang dewasa, iya orang dewasa. Anak kecil, orang dewasa, anak kecil. Jangan dikumpulkan semua di sok dua. Ya ribut semua, ngobrol semua anda. Tapi diselingi. Lalu ada yang bilang kepada saya, Pak Ustaz, soknya putus dong kalau kayak gitu. Enggak putus. Di kitab Safinatun Najah disebutkan jangankan salat berjamaah. Berjamaah sama anak kecil yang belum baligh. Berjamaah sama anak kecil yang belum baligh asalkan dia tamyiz bisa salat hukumnya sah. Lihat kitab Safinatun Najah. Sah. Jadi kalau anak kita bisa salat, sah salatnya, tahu tata cara salat benar walaupun dia belum baligh, boleh kita berjamaah sama dia. Tapi zaman sekarang diusir sehingga nilai-nilai itu hilang. Dulu anak kecil hafal sifat 20, sekarang banyak yang enggak hafal. Dulu hafal nama istri Nabi, ada lagunya. Khadijah, apa lagunya? Siti Khadijah, Siti Aisyah, itu di Pontianak. Siti Khadijah, Siti Aisyah, Siti Hafsah, Siti Zainab, Siti banyak pokok Siti-Siti semuanya. Padahal Pontianak enggak ada Siti, sate yang ada. Itulah hafal 11 istri Nabi. Anak zaman sekarang sama-sama 11, tapi beda, bukan 11 istri Nabi, 11 pemain bola. Hafal semua dari kipar sampai pelatih-pelatihnya hafal. Ya Allah. Dulu anak-anak kecil enggak perlu diantarkan ke madrasah, enggak perlu diantarkan ke TPA TPQ, mereka sudah hafal anak cucu Nabi. Anaknya berapa? 7 Bu, perempuan 4 orang. Siapa namanya? Zainab yang paling tua, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Siti Fatimah. Yang laki-laki 3. Namanya siapa? Abdullah, Thahir dan juga Abdullah, Thahir dan Qasim dan juga Ibrahim. Thahir Qasim itu nama yang sama. Makanya nama Nabi Muhammad Abul Qasim. Hafal anak kita. Hafal generasi saya itu. Bajingan-bajingan pun tetap hafal dulu. Karena diajarkan. Zaman sekarang. Nak ngarapkan yang di sekolahan. Mahapun kata orang putih. Seminggu belajar agama sekali. Itu pun hanya 1 jam. Adil atau tidak? Padahal sekolah dari jam 7 sampai jam 4 sore. Pulang-pulang capek. Mau TPQ jam 4 sore. Orang tuanya enggak tega. Kesian anak saya Pak Ustadz. Kenapa? Balik sekolah jam 3 sore. Sampai rumah 4:30 macet di jalan. Enggak kuat ngantarin ke TPA TPQ. Kalau malam bagaimana? Malam masuk les Pak Ustadz. Les bahasa Inggris. Les bahasa Cina. Les bahasa Mandarin. Bayar mahal. 1 juta 1 bulan. Iya. Les ini mahal kan? Sebulan 1 juta. Sebulan 2 juta. Berapa tahun les bahasa Inggris? 3 tahun. Lamanya 3 tahun. Saya 1 bulan ke Pare bisa bahasa Inggris. Ini 3 tahun. Itu pun gak bisa-bisa. Bayar sebulan 1 juta. Coba diantarkan ke TPA-TPQ. Masya Allah gratis biasa aja. Itu di Pontianak itu. Kenapa bisa rame anak TPA-TPQ-nya? Sampai 150-an. Karena gratis. Oh gratis diantar. Coba kita bayar. Bayar ya. SPP 1 bulan 10 ribu rupiah. Separuh hilang. Padahal bayarnya cuma 10 ribu. Ngetes doang saya itu. Coba 10 ribu. Mahal apa tidak 10 ribu? Enggak mahal. Saya lihat sendiri. Anaknya les. Les matematika. Les SD itu. Bayar per bulan 300 sampai 500 ribu. TPQ bayar 10 ribu. Hilang separuh. Sisa 70 orang. Itu pun perempuan semua. Laki-lakinya cuma 10-20 anak. Akhirnya gratisin lagi. Baru rame lagi. Bingung saya orang ini. Urusan-urusan agama gak penting-penting. Nah, momen maulid Nabi SAW ini adalah momen yang tepat untuk menyadarkan kepada masyarakat betapa pentingnya ilmu agama. Betapa pentingnya mengenal Nabi Muhammad SAW. Ibu kalau gak percaya, kok ibu terus? Karena di depan saya ibu-ibu. Bapaknya kiri. Saya kronoran. Nah, gak enak juga. Kalau ibu gak percaya. Ibu anaknya yang paling tua umur berapa? Ada yang sudah SMA di sini? Yang anaknya SMA. Yang anaknya SMA. Atau keponakannya SMA. Coba tes di HP-nya. Di HP-nya. Ibu buka HP-nya. Walaupun nama ibu di situ gak ditulis mama. Tapi security. Gak apa-apa dibuka. Dibuka, coba lihat di HP-nya. Lebih banyak mana? Lagu selawat apa lagu Noah, Ungu, dan kawan-kawan yang lain. Atau lagu dangdut koplo Ayu Ting Ting, Via Valen, dan yang lain-lain. Banyakkan mana di HP? Coba buka, coba tes. Kalau dia cinta dengan Nabi Muhammad, pasti dia sering dengar selawat. Tapi kalau dia senang dengan Ayu Ting Ting, nah, pasti banyak dengar Ayu Ting Ting. Coba tes, ini buka sendiri HP dia warna merah. Coba kita buka, coba. Jangan jauh-jauh. Pak Ustadz, ya, dikunci Pak Ustadz pakai sidik jari. Pakai sidik jari, oke. Lihat wallpaper HP dia. Wallpaper HP-nya siapa? Oh, kalau wallpaper HP muka dia, wajar. Karena perempuan suka narsis. Tapi kalau wallpaper HP-nya artis-artis, apalagi artis Korea, Blackpink, Lee Sun, Super Junior, dan yang lain-lain. Ya pokoknya begitu anak muda. Ah, ini bahaya ini. Na'udzubillah min. Ini yang secara zahir yang kelihatan. Tapi kalau anak-anak yang soleha, buka apa? Wah, foto Buya Yahya. Wah, foto Habib Umar bin Hafiz. Wah, foto Habib Ali Hinduan, misalkan. Foto saya bayar, Bu, ya. Minimal ada cinta kepada orang yang mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini diajar pada hal sepele. Padahal hal sepele, Pak Ustaz Ape. Lah kalau hal sepele kita enggak peduli, apalagi hal yang gede. Hal sepele, ini dibawa tiap hari. Ini kata Habib Abdullah Baharun, ini bukan kata saya. Kata Profesor Dr. Abdullah Baharun, gurunya Bu Yahya, ini adalah setan yang berjalan ini. Benar apa tidak? Benar. Nah, ini anak-anak kecil tahu. Ibu, jangan terlalu husnudzon sama anaknya. Dulu, kalau anak kita enggak keluar rumah, bangga. Alhamdulillah, anakku anak pingitan, tidak pernah keluar rumah, bunga kembang desa, bangga. Urusi pulana itu tidak pernah keluar rumah. Nah, zaman sekarang, kalau ada anak tidak keluar rumah, ada ini, bahaya. Na'udzubillah min. Nah, saya terus terang saja ibu, saya cerita di sini, saya di pondok pesantren saya itu di Kuburaya. Kuburaya itu ujung Kalimantan Barat. Ini mungkin Haji ini pernah sampai ya Pak Haji ya? Kang Roni pernah sampai ya? Itu ujung bu, jangankan manusia, jin pun tidak ada mungkin, saking sepinya itu, sinyal nggak ada, betul-betul kampung betul, sekarang sudah mulai ramai, alhamdulillah, berkah doa Buya, jalan dulu hancur, sekarang sudah mulai bagus, itu saya hitung-hitung kurang lebih lah ya, kurang lebih ada 20 ibu dan anaknya sendiri datang ke rumah saya nangis-nangis pakai jilbab, kenapa? Mereka curhat. Ditipu sama laki-laki. Ditipu kenapa? Ditipu duit kah? Ditipu motor kah? Ditipu kredit kah? Atau leasing kah? Tidak. Ternyata ditipu. Terkena rayuan gombalan maut laki-laki yang belum kawin. Dijanjiin akan nikahi. Video call. Maaf, maaf, maaf. Ketika video call WhatsApp kan bisa video call. Mereka buka-bukaan baju. Mereka membuka auratnya masing-masing. Menunjukkan auratnya tanpa malu sedikit pun. 20 orangan. Itu di ujung dunia. Apalagi di Bogor. Kota metropolitan. Ini terjadi. Kenapa? Padahal orangnya pakai kerudung. Padahal orangnya jauh dari apa namanya kota modern, modernisasi. Jauh dari kota. Kalau mau ke kota, memang dekat dengan kota. Jaraknya setengah jam lebih. Dan tidak semua orang punya motor di tempat itu, waktu itu. Tapi bisa apa kepreset dengan kejadian tersebut. Karena setan ini yang berada di saku anak kecil. Maka kata Habib Abdullah Baharun, HP ini seperti pisau. Pisau, kalau digunakan oleh orang yang ngerti, mak-mak, maka digunakan untuk yang bermanfaat. Dia akan memotong ayam, memotong sayuran, digunakan untuk memasak bermanfaat. Tapi kalau digunakan untuk perampok, maka pisau itu akan membunuh orang. Jadi tergantung kepada orang yang memegangnya. Sama dengan ini. Sehingga nilai akhlak itu, kita capek-capek didik anak kita. Kita capek-capek ngajarin anak kita tentang agama. Kita capek, gara-gara ini, gara-gara televisi. Nonton film anak-anak gaul. Anak jalanan, anak langit, GGS, ganteng-ganteng serigala. Lalu apa lagi? Tidak tahu, anak tidak pernah nonton itu. Pokoknya yang heboh-heboh aja di berita itu yang anak tahu. Akhirnya pakai motor, pakai motornya gede kan, yang motor ninja itu, yang harganya 100 juta, kepengen ngikut, minta sama emaknya dibeliin motor, emaknya nggak ada duit, akhirnya ketika sholat di belakang emaknya di lemari, ditumbangin lemarinya, kena punggung emaknya, mati. Kejadian di Pasuruan. Minta sama bapaknya, karena orang yang ditampilkan di sinetron itu adalah keindahan. Nggak ada yang nggak indah, pasti indah semua. HP-nya mewah, mahal, pasti karena minjam. Akhirnya kejadian di Sidoarjo, minta dibelikan HP mahal sama bapaknya, bapaknya nggak ada duit, akhirnya bapaknya kerja, rumahnya dibakar sama anaknya. Karena marah tidak dibelikan HP, rumah dan isi-isinya dibakar habis sama anaknya. Itu kejadian nyata, bukan kejadian fiktif. Orang zaman sekarang nggak tahu dia, oh di TV keindahan. Saya masuk televisi bu, wah ganteng ya, cakep ya, make upnya itu harganya jutaan rupiah. Kita nggak sanggup beli make up yang dibeliin suami kita 10.000, 20.000. Mau ngikut artis 1 juta, 2 juta. Kok HP Pak Adi tahu? Iyalah, oh, saya pernah masuk TV kok. Saya ngeliat sendiri. Nah, coba seandainya nilai-nilai agama yang dulu pernah diajarkan oleh orang tua kita dari majelis ke majelis, dari pengajian ke pengajian, dari pesantren ke pesantren, itu diajarkan kembali, khususnya maulid-maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam ini diceritakan kembali kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya yakin zaman boleh maju, tapi jiwa kita tetap Islami. Diajarkan Pona Buya selalu mengajarkan. Di antara sifat Nabi SAW, Nabi itu adalah pribadi yang Pona'ah. Pona'ah itu apa? Menerima apa adanya. Walaupun artis pakai baju yang ini dari sisi akhlak dulu ya, belum sisi imannya. Walaupun artis pakai baju jutaan rupiah, kita Pona'ah. Alhamdulillah. Baju yang saya pakai gak sampai 100.000. Tapi saya mengikuti pribadi Nabi Muhammad SAW. Yang qona'ah, menerima apa adanya. Saya tetap bangga memakai pakaian ini. Itu. Orang tua gak pusing. Diajarkan. Di antara sifat Nabi apa? Sayang sama hewan. Sayang sama binatang. Sayang sama binatang. Itu adalah sifat Nabi. Yang diceritakan Nabi sangat sayang sama hewan. Nabi sangat sayang dengan binatang. Maka anak-anak kita pun akan sayang dengan binatang. Mereka akan saling mengasihi. Irhamu man fil ardi, yarhamukum man fis sama. Sayangilah yang ada di bumi, maka nanti kalian akan disayangi yang ada di langit. Sifat-sifat Nabi dijelaskan. Anak-anak Nabi, bagaimana perjuangan sahabat Nabi kepada Nabi. Ini perlu. Momen maulid Nabi ini yang penting. Makanya Bapak Ibu sekalian, tadi kembali kepada anak tadi. Dites. Kira-kira anak kita tuh cintanya kepada siapa? Kepada Nabi apa bukan? Kenapa anak-anak zaman sekarang banyak tidak mengidolakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karena mereka tidak pernah mendengar cerita Nabi. Mereka enggak pernah belajar bagaimana perilaku Nabi. Coba lihat. Saya punya teman. Saya pergi ke rumahnya, Masya Allah. Ngefans banget sama bola. Di rumahnya foto bola. Bola. Banyak. Dari Cristiano Ronaldo sampai Ronaldo Brazil ada dia. Baju-baju dia kebetulan ngefans MU dan Real Madrid, Pak Haji. Baju MU dari tahun 2000 sampai tahun ini, tiap tahun dia beli. Bayangkan itu. Baju apa siapa pun Real Madrid itu dari tahun 90-an sampai sekarang, setiap tahun dia beli. Setiap tahun pasti ada. Ngefans, tahu ceritanya. 11 kan pemainnya 11 itu. Dari kiper sampai penyerang tahu semua namanya. Semua klub hafal. Bahkan, oh ini penyerang ini dari negara ini dari negara ini dari negara ini semuanya ini. Hafal semua, bu. Bayangkan, satu negara 20 sepak bola. Hafal semua. Dari Italia, Inggris, Spanyol, Jerman. Hafal semua. Saya gak hafal. Bahkan tanggal lahirnya pun hafal. Nama istrinya pun hafal. Setiap pemain bola. Itu kaset-kaset ada, poster-poster ada. Kenapa bisa demikian? Karena dia setiap hari membaca berita bola. Bangun tidur yang dia buka babe, bola. Buka Yusuf Boser, bola. Beli majalah, bola. Yang dibaca, bola. Setiap hari membaca bola. Akhirnya jatuh cinta dengan sepak bola. Ada lagi kawan saya, satunya lagi. Senang dengan musik. Hafal semua aliran musik, musik dari aliran rock yang setan-setan itu, yang malah-malah nggak jelas itu, sampai lagu dangdut koplo tahu dia. Hafal semua. Oh ini band ini dari Amerika Serikat. Oh ini band ini dari Inggris misalkan. Oh berapa anggota bandnya 5 orang tahu band ini vokalisnya namanya Fulan, gitarisnya Fulan, gitarisnya satu lagi Fulan. Bassnya namanya Fulan, drummernya Fulan, dia lahir tahun ini, sudah mengeluarkan 5 album. Album pertama ada 11 lagu, lagunya ini. Album kedua ada 9 lagu, lagunya ini. Hafal semua, Bu. Lagu Korea itu, jangankan bandnya, lirik lagunya hafal. Saat joget-jogetnya hafal. Berjogetlah dia, janganlah. Bilang. Malu anda melihatnya. Itu hafal semua, itu berjeret. Apa berjeret itu? Apa kaset-kasetnya? Kaset-kaset itu. Banyak semua, masya Allah. Kenapa? Karena bangun tidur, dari mau tidur sampai bangun tidur, yang dia baca lagu musik. Jadi dia mau tidur dengan lagu, bangun tidur lagu dulu. Mandi bawa HP dengan lagu. Buka HP cari berita lagu. Blackpink yang dia cari. Nah ini anak muda tahu semua. Karena gitu trennya katanya. Saya nggak tahu itu. Enggak, yang black pink ini Mas Soleha, bajunya black, kerudungnya pink ya. Kalau black pink itu enggak tahu, enggak pernah lihat anak. Pokoknya dibaca berita viral, udah itu aja yang disebut. Kenapa bisa dia cinta sama musik? Karena anak tiap hari dia membaca berita-beritamu musik. Kenapa anak zaman sekarang tidak cinta dengan Nabi Muhammad SAW? Karena mereka tidak pernah mendengar cerita Nabi Muhammad SAW. Kita ibu, kita bapak bisa cinta dengan Nabi. Karena dulu waktu kita kecil, kita sering hadir maulid Nabi. Kita sering hadir pengajian. Kita hadir TPA-TPQ. Mendengar sejarah Nabi Muhammad SAW. Tapi generasi zaman sekarang, no way. Tidak ada lagi bagi mereka. Maka momen maulid Nabi ini adalah momen yang tepat untuk mengajarkan kepada anak-anak kita agar mencintai idola kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Yuhsyarul mar'u ma'a man ahab. Seseorang itu akan dikumpulkan bersama orang yang dia cintai. Kalau dia cinta sama Nabi, dia akan dikumpulkan bersama Nabi. Tapi kalau dia cinta sama orang lain, maka dia akan dikumpulkan bersama orang lain. Yang cinta dengan Korea-Korea, Blackpink, Suju, BTS, nanti akan dikumpulkan bersama Jackie Chan dan juga Jet Li. Ustaz, Jackie Chan kan orang Cina, Pak Ustaz, ya mirip-mirip dikit lah. Tapi kalau cinta dengan Buya Yahya, kumpul bersama Buya. Cinta dengan para habaib, kumpul dengan para habaib. Cinta dengan Nabi, kumpul dengan Nabi. Pak Ustaz, saya belum bisa mencintai Nabi. Tidak bisa mencintai Nabi. Mari tidak mencintai orang yang mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah yang bisa sampaikan, sudah tertulis 2 menit lagi langsung doa. Tapi ini titik, titik itu dalam bahasa Arab nol, jadi 20 menit lagi langsung doa. Insyaallah ini karena ada kajian lagi setelah ini, nanti pertemuan berikutnya kita akan ngaji kitab. Karena kalau ngaji lepas nih kayaknya begini-begini ya. Karena saya belum bisa selevel Buya. Kalau Buya itu ceramahnya rapi karena ada metodenya. Penjabaran, dalil, muskilah-muskilah, solusi. Ada 5 itu tahapan-tahapan ceramah Buya. Jadi otak kanan Buya ceramah memakai materi, otak kiri Buya itu jangan sampai keluar dari 5 tadi itu. Saya belum bisa karena otak saya masih 1, satunya error. Jadi harus pakai kitab. Luar biasa Buya mah level tinggi ya, belum bisa. Ya, paling tidak saya ingin jadi debunya Buya aja. Jadi kalau Buya masuk surga, debunya juga ikut masuk. Nah, kalau kitab kan tidak. Kalau kitab, kita bisa fokus dan satu tujuan. Ini permintaan dari kawan-kawan tim. Pengen ngaji kitab Doko Ikul Akhbar. Fidikir Jannati Wannar. Dalam kitab ini luar biasa. Akan menceritakan tentang alam akhirat. Dari masuk kubur, dari mau masuk kubur, sakaratul maut. Sampai nanti masuk surga, amin ya rabbal alamin, akan dikupas panjang. Ini tadi saya baca sebutkan, bab pertama nanti, fi khalqir ruh, ini bentar lagi, tenang aja. Fi khalqir ruh, sebutkan dalam penciptaan roh, nanti sebutkan, penciptaan roh yang mulia, yaitu cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi diceritakan bagaimana proses penciptaan nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya kira durasinya 1 jam, ternyata cuma 1/2 jam. Kalau durasinya 1 jam, saya pengen baca sebentar ini. Qad'a fi khabar anna ta'ala khalaqa syajara, Allah itu menciptakan pohon, laha arba'at afsal, ada 4 ranting, fasamaha syajaratul yaqin, Allah namai pohon itu adalah pohon yaqin. Semua khalaqan nur Muhammad, kemudian setelah Allah menciptakan pohon tersebut, Allah menciptakan cahaya Nabi Muhammad fi hijab, di dalam sebuah hijab min durratil bayda, dari mutiara yang berwarna putih kamar dari paus seperti burung merpati. Wa wada'a tilka syajara, lalu Allah taruh cahaya tersebut di atas pohon yaqin itu, fasabbaha alaiha miqdar sab'ina alf sana. Lalu cahaya Nabi Muhammad bertasbih di atas pohon itu kurang lebih selama 70.000 tahun. Mungkin panjang lebar nih tentang ini. Nanti al-babutani fi khalqi Adam, di dalam penciptaan Nabi Allah Adam alaihi salam dan penciptaan-penciptaan yang lain. Lalu fi dzikri khalqi malakil maut, disebutkan di sini cerita bagaimana terciptanya malaikat maut. Malaikat maut ini malaikat yang paling mengerikan. Tapi masing-masing daripada kita akan ketemu. Pasti akan kita ketemu. Malaikat yang paling mengerikan, malaikat maut. Banyak yang takut sama malaikat malik. Banyak yang takut sama malaikat munkar nakir. Karena apa? Penjaga alam kubur. Padahal lebih seram malaikat maut. Malaikat munkar nakir itu kalau ketemu ibu-ibu soleha, dia ngafwennya sama Nabi Muhammad, ya dia akan berubah jadi wajah yang indah, ganteng, wangi. Tapi kalau ibu-ibu yang ketemu sama ibu yang ngapain sama Blackpink dan BTS, nah nanti berubah menjadi wajah gelap dan menyeram. Nanti insya Allah akan kita kaji pada pertemuan berikutnya. Ini kalau nggak salah Pak, ibu ada terjemahannya. Ibu-ibu kalau baca kitab kuningnya kan susah, nggak paham juga kan. Ini apa, ini mantra-mantra. Nah, bukan ini kitab kuning. Ya. Kenapa disebut kitab kuning? Karena kertasnya kuning. Ini ada terjemahannya, cari aja terjemah Gapai Kulakbah. Ibu-ibu kalau pengen beli bukunya, beli terjemahannya saja. Saya cukup kitab ini, nanti kita ngaji bareng terjemahan. Karena kalau ada kitab kan enak juga ngajinya. Nah, kalau nggak ada kitab bagaimana? Bawa buku tulis, tulis apa yang disampaikan sehingga bermanfaat dan bisa diamal. Dan ini saja yang bisa sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa kita amalkan. Semoga apa yang saya ingin sampaikan ini bisa diamalkan, bermanfaat. Dan intinya momen maulid Nabi ini, dimanapun ada maulid Nabi, bawa anak kita, bawa cucu kita, agar mereka ngefans dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka cinta dengan Nabi, mereka tahu sejarah Nabi, mereka tahu kehidupan Nabi, bukan kehidupan artis-artis. Mereka tahu sejarah Nabi, bukan sejarah orang-orang yang tidak penting. Mereka tahu yang membawa ke mereka manfaat, yang akan menyelamatkan mereka di akhirat, bukan membawa mereka untuk mencintai dunia. Alhamdulillah, wabillahi taufiq wal hidayah, wa ala man wa asrafu rasulun wa la hadir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ini saja yang bisa sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih benar yaitu dari Allah Subhanahu wa taala, salahnya dari saya sendiri dan fakir dhaif alaihi duat. Wallahu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.